Bismillahirrahmanirrahim. Ad-da'watu sirron, ya ini tidak kelihatan ya. Ad-da'watu sirron, dakwah secara sembunyi-sembunyi ya. Itu apa di periode awal-awal dakwah Nabi itu kan dilakukan tidak terang-terangan ya. Faqama sallallahu alaihi wasallam bil amri wa da'a li ibadatillahi aqwaman jafatan ladina lahum. Jadi setelah Nabi mendapatkan risalah dari Allah, lalu Nabi melaksanakan risalah itu dan mengajak kaumnya, kaum-kaum yang keras ya dan tidak punya agama, diajak untuk beribadah kepada Allah. Illa ayyasjudu li asnamin la tanfa wa la tadur. Jadi kaum yang dihadapi Nabi adalah kaum yang tidak punya agama dan mereka hanyalah bersujud kepada berhala-berhala yang sebenarnya tidak bermanfaat dan juga tidak membahayakan. Wala hujjata lahum illa annahum muttabi'una lima kana ya'budu aba'ahum. Mereka kalau ditanya mengapa mereka menyembah berhala, mereka tidak punya jawaban yang logis ya. Mereka hanya mengikuti apa yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Jadi ayah saya begini, kakak saya begini, maka saya juga begini. Jadi mereka hanya ikut-ikutan saja sebenarnya. Tidak ada alasan yang bisa diterima. Walaisa indahum min mankarimin akhlak illa makana murtabiton bil izzah wal unfa. Mereka kaum Nabi jugalah kaum yang tidak memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Mereka hanya berpegang teguh kepada harga diri dan kebesaran saja. Wa huwalladzi katsiran makana sababan fil warad wal huruf wa irhaqid dima. Dan harga diri membanggakan atau mempertahankan harga diri itulah yang banyak sekali menyebabkan peperangan di antara mereka, menyebabkan terjadinya peperangan dan banyak korban ya, irhaqiddima ini ya, mengalirnya darah ya. Jadi peperangan-peperangan orang Arab itu biasanya disebabkan oleh membela harga diri yang mereka miliki. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima la ya'rifuna. Lalu datanglah seorang utusan Allah, datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa sesuatu atau ajaran yang belum pernah mereka kenal. Jadi ajaran Nabi ini bagi mereka adalah ajaran yang baru, belum pernah dikenal sama sekali. Fadhawul uquli salimah badaru ila tasdiq wa khalq wahol il autan. Bagi orang-orang yang memiliki akal sehat, mereka bergegas membenarkan Nabi Muhammad dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah. Ya karena ajaran Nabi itu sesuai akal sehat ya, sesuai kodrat manusia, sesuai tabiat manusia. Waman akmat huriyasah adbar was takbar likailatus labuminhu adumatuh. Dan bagi orang-orang yang sudah dibutakan ya, oleh kekuasaan, oleh jabatan, mereka berpaling, mereka sombong, tidak mau menerima ajakan Nabi Muhammad SAW. Mengapa tidak mau? Karena mereka khawatir kalau nanti mengikuti Nabi, nanti kebesaran mereka bisa hilang. Jadi kekhawatiran orang-orang besar, orang-orang yang sudah punya pengaruh, kekhawatiran atas jabatan atau kebesaran yang dimiliki itu menjadikannya tidak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebenarnya secara akal dakwah Nabi itu memang benar secara logika mereka, cuman kekuasaan atau jabatan yang mereka miliki itu mengalahkan akal sehat yang mereka miliki. Wakana awaluman sato'a alaihi nurul islam Khadijata bintah wailid zaujahu. Pertama kali orang yang masuk Islam, orang yang cahaya Islam masuk pada dirinya, bersinar pada dirinya dari golongan perempuan adalah Khadijah putri Wailid, yang tidak lain adalah istri Nabi Muhammad SAW. Jadi golongan perempuan pertama ya, perempuan pertama yang masuk Islam adalah istri Nabi. Wa Ali ibn Abi Thalib ibni ammihi. Dan dari golongan anak kecil adalah Ali bin Abi Thalib. Anak kecil itu maksudnya belum dewasa ya, bukan berarti balita. Ali bin Abi Thalib putra dari paman Nabi. Berarti Ali ini kan sepupu Nabi ya. Sepupu Nabi karena Abu Thalib itu kan saudara Abdullah ya. Nah, ini sekarang ada penjelasannya. Mengapa Sayyidina Ali termasuk orang pertama yang masuk Islam? Wa kana muqiman indahu yutimuhu wa yuskihi wa yakumu bi amri. Jadi di saat itu Ali bin Abi Thalib bermukim bersama Nabi, tinggal bersama Nabi, menyiapkan makanan Nabi, menyiapkan minuman dan juga apa itu mengurus ya, mengurus urusan-urusan Nabi. Mengapa demikian? Li anna Quraisyan kanu qad asabathum majaah wa kana Abu Thalib mukillan kathirul aulad. Mengapa Sayyidina Ali bisa bersama Nabi Muhammad? Karena di kondisi itu orang Quraisy sedang mengalami paceklik ya, sedang mengalami kesulitan pangan, sedang mengalami masa-masa sulit. Sulit penghasilannya sulit ya. Dan di saat itu Abu Thalib adalah seorang yang miskin tapi memiliki banyak anak. Faqala sallallahu alaihi wasallam li ammi al-Abbas ibni Abi Thalib, inna akhaka Abu Thalib kathirul iyal wan nas fi matara minasyidah. Kemudian Nabi Muhammad menemui pamannya yang lain yaitu Al-Abbas ya, Abbas putra Abdul Muthalib. Nabi Muhammad berkata kepada pamannya, saudaramu yaitu Abu Thalib itu orang yang banyak keluarga tapi dia tidak terlalu punya harta. Kamu kan tahu sendiri, dia itu kan menjalani kehidupannya berat ya. Jadi Nabi berdiskusi pada pamannya Abbas. Fantolik ilaihi linukhafif amin iyalihi takhut wahidan wa ana wahidan. Lalu Nabi punya ide, bagaimana kalau kita menemui dia? Kita menemui dia untuk meringankan bebannya. Jadi kamu memungut satu anak darinya, aku memungut satu. Jadi Nabi memungut satu, Abbas memungut satu anak. Fantolako wa arodo alaihil amro. Kemudian mereka berdua berjalan menemui Abu Thalib dan menawarkan ide mereka berdua. Fa akhadal Abbas Ja'far ibn Abi Thalib wa akhadha alaihi salam aliyan. Kemudian Abu Thalib setuju dan Abbas memungut Ja'far dan Nabi memungut Ali bin Abi Thalib. Jadi dua putra Abi Thalib itu diasuh oleh Abbas satu dan oleh Nabi satu. Fakana fi kafalatihi ka ahadi auladihi ila an ja'at an nubuwah wa qadna hazal ikhtilam. Dan di masa Sayyidina Ali bersama Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu merawatnya seperti halnya merawat anak-anak yang lain ya, hingga datanglah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat itu Ali bin Abi Thalib mendekati usia balig ya, mendekati ihtilam. Jadi Ali bin Abi Thalib belum balig di saat itu. Semoga bermanfaat ya.